Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس إخوان فيدين أعزكم الله, hari-hari ini umat Islam di seluruh penjuru dunia, sebagian mereka atau kebanyakan mereka berlomba-lomba dalam perkara kebaikan, mengisi penghujung Ramadan dengan meningkatkan iman dan takwa, meningkatkan iman dan amal saleh, meningkatkan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Hampir semuanya punya tujuan yang satu. Di penghujung Ramadan, di hari-hari akhir Ramadan, di malam-malam akhir Ramadan, berharap bisa bertemu, bisa mendapatkan fadilah, keutamaan malam qadar. Sebuah fenomena yang menggembirakan. Sesuatu yang sangat dianjurkan dalam Islam. Sangat dianjurkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau contohkan, Aisyah semoga Allah meridainya meriwayatkan di dalam Bukhari Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yajtahidu fil ashr al awakhiri ma la yajtahidu fi ghairi. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersungguh-sungguh yajtahid, bersungguh-sungguh di 10 hari yang terakhir, apa-apa yang beliau tidak demikian di malam-malam selainnya. Hari-hari biasa ada semangat, penuh semangat dalam beribadah. Memasuki Ramadan lebih meningkat semangat ibadahnya. Masuk 10 hari terakhir Ramadan, mengerahkan segala kemampuan, beristihad, bersungguh-sungguh untuk beribadah. Targetnya ialah satu, untuk mendapatkan kemuliaan, keutamaan malam qadar yang dikatakan dalam ayat khairun min alfi syahr, lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Ikhwan fillah azzakumullah. Namun ada satu hal penting yang perlu diingatkan di sini. Sesuatu yang mungkin sebagian kita umat Islam kurang perhatian dengan itu, yaitu di sana ada sebuah penghalang, mani', yang menghalangi orang untuk mendapatkan keutamaan malam qadar. Satu penghalang, satu poin inilah yang akan kita singgung barakallahu fikum. Iman Nabi Tina Azzaikumullah, dahulu zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, ketika turun ayat tentang malam qadar, barakallahu fikum, para sahabat berlomba-lomba bersama dengan beliau sallallahu alaihi wa sallam untuk mencari malam qadar. Itu sepanjang Ramadan sampai pada akhirnya Nabi kita Muhammad SAW memberitahukan malam qadar itu pada 10 hari yang terakhir. Beliau memberitakan dalam sebagian riwayat meminta para sahabatnya, umatnya mencari malam qadar di malam-malam ganjil. Sebagian lafaz, sebagian riwayat meminta untuk mencari di 7 hari sisa, di 5 hari sisa. Lafaz ini yang dipahami sebagian ulama, bisa jadi malam qadar itu malam genap, tergantung ujungnya 29 hari atau 30 hari. Pada suatu saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak memberitahukan kepada sahabatnya ta'yin hadhihi laila. Penegasan secara langsung malam qadarnya. Hampir mau sampaikan malam ini dita'yin, ditentukan langsung malamnya. Ketika beliau keluar hendak menyampaikan kepada umatnya kabar gembira tentang malam qadar tersebut, ternyata di luar sana ada dua orang yang sedang bertikai. Yang mau dibahas, yang lagi berseteru, bertikai. Di antara mereka berdua, maka Allah Jalla wa'ala mencabut ilmu tadi, ilmu tentang ta'yin malam qadarnya. Maka beliau memberitakan kepada para sahabatnya, saya tadi mau keluar menyampaikan kepada kalian ta'yin penetapan malam qadar. Saya mendapati ada beberapa orang di antara kamu saling bertikai, saling berselisih. Allah angkat ilmu tadi. Maka cari di 10 hari yang terakhir, cari di malam-malam ganjil. Poin ini yang penting diangkat. Anda bisa membaca kalam para ulama, penjelasan para ulama ketika membahas malam qadar. Ada sebuah pembahasan yang mereka angkat. Di antara sebab orang itu terhalang dari malam qadar, adanya perselisihan, adanya perseteruan, adanya ikhtilaf. Ini yang menghalangi orang itu mendapatkan keutamaan malam qadar. Ini jeleknya perpecahan, jeleknya perselisihan, jeleknya permusuhan, jeleknya pertikaian. Menghalangi seseorang mendapatkan keutamaan besar sebuah malam qadar. Barakallahu fikum. Dalam beberapa kesempatan yang lain, dalam amal-amal yang lain, ketika Allah Jalla wa'ala melalui Rasulnya SAW memberitakan akan mengampuni dosa hamba-hambanya di momen tertentu, dikecualikan. Dikecualikan sosok musyrik atau musyahin, orang yang bertikai, orang yang saling bermusuhan, syahna wal bagdha. Barakallahu fikum. Ini satu hal penting yang perlu diangkat. Ikhwan fillah azzakumullah, dalam Islam termasuk wasiat Allah yang paling agung, wasiat para anbiya wal mursalin yang paling agung, wabil khusus wasiat Nabi kita Muhammad SAW yang paling agung. Ini merupakan wasiat yang disepakati oleh kaum muslimin, oleh salafun salihin, oleh para ulama imaduddin. Sebuah wasiat diabadikan dalam Al-Quranul Karim di Ali Imran. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku. Syekh Sa'di rahimahullah punya risalah khusus dalam masalah ini, menjelaskan tentang ayat di atas. Ini wasiatullah, wasiat nabawiyah, wasiat salafiyah yang disepakati semua para ulama, bahkan disepakati semua agama-agama yang ada. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah, jami'an itu hal, ai hala kaunikum mujtami'ina alaih, dalam kondisi kalian bersatu di atas tali Allah tadi, ditegaskan, dan jangan berpecah belah, jangan berselisih. Ayat ini barakallahu fikum, ada dua perintah dikuatkan dengan satu larangan. Perintah yang pertama, al-i'tisam bihablillah, perintah untuk berpegang teguh dengan tali Allah. Hablullah dimaknakan dengan Islam, dimaknakan dengan tauhid, dimaknakan dengan Alkitab, Sunnah, dan semuanya benar. Kita umat Islam diperintahkan untuk berpegang teguh dengan Islam kita. Islam itu ajaran utamanya tauhid, sumber utamanya Alkitab Sunnah. Diminta untuk berpegang teguh dengan tali Allah yang kuat ini, dengan keislaman kita, dengan ketauhidan kita, dengan Al-Quran Sunnah kita. Yang kedua, perintah al-istima' alaih jami'an, kalian semuanya bersatu padu di atas tali Allah, menyatukan kalimat di atas tali Allah, menyatukan langkah di atas tali Allah, menyatukan barisan di atas tali Allah. Ditegaskan dengan satu larangan, dan kamu jangan berpecah belah. Larangan berpecah belah menguatkan perintah bersatu. Tidak semata-mata bersatulah, ditakid dengan jangan berpecah belah, menunjukkan tidak boleh ada sedikit pun yang namanya perpecahan atau perselisihan yang tercela, atau permusuhan atau pertikaian yang dikecam, untuk menyempurnakan istimak tadi, persatuan tadi. Ini satu prinsip besar dari prinsip Islam, satu prinsip mulia dari prinsipnya Ahlus Sunnah. Al-i'tisam bihablillah, al-istima' alaih, wa'adamu tafarruqi an, berpegang teguh dengan tali Allah, bersatu padu di atasnya, dan tidak berpecah belah. Ikhwan fillah azzakumullah, untuk mengokohkan prinsip ini terlalu banyak dalam bimbingan Islam, bimbingan-bimbingan yang memiliki satu poin pesan yang sama. Bersatu padulah, berkumpullah, jangan berpecah belah, jangan berselisih, jangan bertikai, jangan bermusuhan. Banyak bimbingan. Dalam perkara ibadah, perkara-perkara ibadah, kita dalam banyak kesempatan diperintahkan untuk berjamaah ibadah. Banyak ya, Contohnya 5 waktu. Jamaah 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang laki-laki diwajibkan berjamaah di masjid. Barakallahu. Berjamaah, mengerjakan ibadah secara berjamaah. Itu ada sebuah pesan penting. Berkumpul, bersatu padu di atas sebuah amal ibadah. Jumatan berjamaah. Salatul Idain, syiar Islam yang begitu besar, yang begitu tampak, yang begitu mulia, berjamaah salat Id, salat jenazah, dan yang lain-lain. Terlalu banyak ibadah-ibadah yang lain dianjurkan untuk mengerjakannya secara berjamaah. Dan yang lebih agung lagi syiarnya adalah siam Ramadan. Umat Islam seluruh dunia berpuasa serentak. Satu Ramadan berujung satu Syawal. Dengan ibadah yang sama, dengan amal yang sama, dengan bimbingan-bimbingan yang sama. Satu ibadah seluruh dunia. Itu pesan besarnya, pesan agungnya adalah persatuan. Menyatukan kalimat, menyatukan amal, menyatukan ibadah. Syiar yang lebih tampak lagi adalah al-hajj, haji. Berkumpul semua di sebuah tempat yang sama, mengerjakan manasik yang sama, dengan pakaian yang sama. Seluruh dunia yang punya kemampuan kesana, berkumpulnya berbagai macam jenis kaum muslimin dari manca dunia, manca negara, di tempat yang sama, ibadah yang sama, pekerjaan yang sama, niatan yang sama, ibadah. Perkumpulan besar internasional umat Islam ketika musim haji. Pesan pentingnya adalah berkumpul, bersatu padu, menyatukan langkah, menyatukan amal, menyatukan ibadah, menyatukan barisan di atas ketakwaan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan masih banyak lagi faedah-faedah yang lain terkait dengan berjamaah tadi. Yang terpenting adalah diminta untuk bersatu padu di atas sebuah ibadah besar dalam Islam. Persatuan, jamul kalima. Jangan berselisih. Barakallahu. Terkait dengan interaksi, bab muamalat wa ta'amulat, bab interaksi dengan sesama, bimbingan Islam yang paling agung, bahkan merupakan syiarnya kaum mukminin, ukhuwah Islamiyah bainahum. Merajut ukhuwah Islamiyah di antara mereka semua, disatukan dengan keislaman, bukan dengan ras, bukan dengan nasab, bukan dengan profesi, bukan dengan wilayah tempat. Lah, disatukan dengan Islam sebagai muslimin yang punya iman. Allah menegaskan dalam firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwah. Dipanggil dengan nama terbaik mereka, mukminin, itu bersaudara. Ini juga merupakan prinsip berikutnya dari prinsip besar Islam wal muslimin. Prinsip besarnya kaum muslimin Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyin, ukhuwah Islamiyah. Dan ini merupakan anugerah minallah. Betul-betul murni nikmat minallah, anugerah minallah. Hanya Allah Jalla wa'ala yang bisa melembutkan antara kaum muslimin, menyatukan mereka dalam ukhuwah Islamiyah. Hanya Allah yang mampu menyatukan hati mereka. Allah ingatkan dalam Al-Quranul Karim di Ali Imran, وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Al-Ayat. Allah mengingatkan, wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah oleh kalian nikmat Allah atas kalian. Idh kuntum a'da'a, ketika kalian dahulu bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah melembutkan di antara hati-hati kalian dengan Islam. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana, maka dengan nikmat Allah semata kamu menjadi bersaudara. Ayat ini terkait dengan dua suku besar di kota Madinah, Aus dan Khazraj. Namun secara makna ayat berlaku untuk semua kaum muslimin. Dulu Aus dan Khazraj, dua suku besar di kota Yathrib, kota Madinah. Dua suku ini sebenarnya satu kabilah, satu keturunan, satu nasab, Bani Qailah. Di era jahiliyah dahulu, sebelum ada Islam, bermusuhan, bertikai, berselisih, bahkan sampai pada tingkat fisik perang antar suku. Dikala itu banyak peradaban-peradaban yang besar, banyak agama-agama yang besar kala itu. Ada Romawi, ada Persia, ada Yunani. Tidak ada yang mampu menyatukan. Ada Yahudiyah, ada Nasraniyah, ada Majusiyah. Tidak ada yang bisa menyatukan. Justru dalam sejarah ditulis membuat semakin ribet, semakin hancur tengah-tengah mereka. Ada blok-blokan. Ini bloknya ini, bloknya ini. Malah mengacaukan suasana. Sampai Allah Jalla wa'ala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwai mereka semua kepada Islam. Kepada Islam. Fa'allafa baina qulubikum, ay bil Islam. Kamu dahulu bermusuhan, bertikai, berseteru, berpecah belah, bahkan saling baku hantam, saling membunuh, saling berperang. Puncak kerusakan, puncak perpecahan, berperang antar suku. Fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah melembutkan di antara hati-hati kalian dengan Islam ini yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Dengan nikmat Allah semata kamu menjadi bersaudara. Suku Aus, suku Khazraj, mereka menerima Islam, mendapatkan hidayah Islam, menjadi muslim, muslim, muslim, muslimin, bersatu padu dengan keislaman mereka. Hilang semua permusuhan, semua kebencian, semua peperangan. Bersatu padu hati-hati mereka dengan Islam dan Sunnah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmatun azimah, nikmat yang luar biasa. Mereka dijuluki sebagai sahabat Al-Ansar. Nasab masih, tapi yang mereka munculkan Al-Ansar, sahabat-sahabat Ansar, pembela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, fa'asbahtum binikmatihi ikhwana, dengan nikmat Allah semata kamu bersaudara. Maka ukhuwah ini, persaudaraan ini, nikmat besar min Allah. Hanya Allah Jalla wa'ala yang menganugerahkan. Kita simak ayat yang kedua. Disebutkan di Al-Anfal ayat yang ke-63. Allah berfirman, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Dialah Allah Jalla wa Ala yang melembutkan di antara hati-hati mereka. Allah menegaskan, law anfaqta, seandainya engkau wahai nabi, dhamir anta mukhatabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya engkau wahai nabi menginfakkan, membelanjakan, ma fil ardh, semua yang ada di muka bumi ini, untuk melembutkan hati-hati mereka, menyatukan hati-hati mereka. Allah menegaskan, ma'alafta baina qulubihim. Engkau tidak bakal mampu, tidak bakal bisa melembutkan hati-hati mereka. Walakin Allah alafta bainahum. Tapi Allah lah yang melembutkan di antara hati-hati mereka. Rasul SAW, makhluk yang terbaik, makhluk yang paling mulia, yang paling bertakwa, yang paling Allah cintai, Sayyidu Waladi Adam, dikasih fasilitas semua yang ada di muka bumi ini dipakai untuk menyatukan hati-hati mereka. Tidak bisa. Itu bukan haknya Rasulullah SAW, bukan kewenangan beliau. Allah menekaskan, walakinallaha allafa bainahum. Allah jalla wa ala yang melembutkan di antara hati-hati mereka. Sehingga ketika hati ini menyatu, saling menyapa, saling tegur sapa, saling bersaudara, bertemu, senyum, menyampaikan salam, berjabat tangan, kif halak, tanya kabar, bagaimana kabar, baik dan segala macamnya, bisa duduk bercengkerama. Kalau enggak puasa ya, medang sambil mendoan. Itu ya, lagi puasa jangan mikir panganan. Itu jangan dikira perkara ringan. Biasa Ustaz, biasa jagongan kayaknya. Medang-medang poci ya biasa, medang-medang pongci ya biasa. Ana mendoane ya tambah enak maning. Jadi bilang santai biasa gitu. Benda. Itu nikmat besar. Itu nikmat besar. Hanya Allah Jalla wa'ala yang bisa melembutkan hati orang-orang tadi, bisa bersatu dalam sebuah majelis, hatinya sama, semuanya orang-orang baik, di atas Islam, di atas sunnah. Itu Allah yang ngasih anugerah. Kalau Allah cabut anugerah itu, tidak bakal bisa jagongan bareng mani. Ya benar. Dua orang dicabut ulfahnya minallah, dileparkan permusuhan di antara mereka, pang jagongan maning, orang bakal bisa. Ya apa ya? Mas ini mas, mengapa? Kayak emosi bareng. Hanya pendengar namanya antum aja udah nek. Medang-medang. Tidak bakal. Menduan ki menduan. Ora bakal. Ya benar. Hatta semua orang berusaha, ayo ketemu. Tidak bakal bisa ketemu. Kenapa? Allah Jalla wa'ala mencabut itu dari mereka. Jangankan antum-antum kita-kita ini, Rasul tidak bakal mampu. Sallallahu alaihi wasallam. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim. Engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya kau membelanjakan semua yang di muka bumi ini, engkau tidak bakal mampu melembutkan hati-hati mereka. Walakin Allah alafta baina. Ada sebuah asar yang penting untuk kita jadikan sebagai pembelajaran penting, barakallahu fiik. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang ayat di atas, membawakan sebuah hadis dari Abdah bin Abi Lubabah rahimahullah, seorang tabi'in. Annahu laqiya mujahidan rahimahullah. Abdah ini berjumpa dengan Mujahid rahimahullah, juga imam besar pada masanya, imam Mujahid. Fa akhadha Mujahidun biyadi. Lalu Mujahid ini menjabat tangannya Abdah, dijabat tangannya. Ketemu dengan saudaranya, salam, jabat tangan. Faqala. Mujahid memberikan faedah ilmunya. Beliau mengatakan, idzal taqal mutahabbani fillah. Apabila ada dua orang yang saling mencinta karena Allah, berjumpa, fa akhadha ahaduhuma bi yadi sahibih, lalu salah satunya menjabat tangan temannya, wa dhahika ilaihi, tersenyum kepada dia. Beliau mengatakan, tahatat khotayahuma, maka akan berguguran dosa-dosa mereka berdua. Kama tahata waraqus syajar, sebagaimana daun-daun di pohon berguguran. Amal besar apa amal kecil? Nah, kelihatannya gampang. Mau ketemu, assalamualaikum, jabat tangan, gimana kabar, bekhair, senyum, gratis, rasa membayar. Nampaknya apa ini? Ringan, besar pahalanya. Dan beliau mujahid ini rahimah mengutip sabda Rasulullah SAW. Lafaz tadi itu ada dalam hadisnya beliau SAW. Anjuran ketika berjumpa dengan muslim menyampaikan salam, musafaha berjabat tangan, itu dosanya akan berguguran ketika tangannya masih nempel. Barakallahu fiikum. Mendengarkan ucapan mujahid, Abdah mengatakan, fakultu lahu, maka saya katakan sama mujahid, inna hadzal yasir, enteng banget ya, kok ringan sekali amalannya, sekedar jabat tangan, senyum, gampang, yasir, ringan sekali apa seperti ini. Faqala, maka mujahid mengatakan, la taqul hadza, kamu jangan mengatakan seperti itu, itu bukan amal ringan, itu bukan amal enteng. Kamu jangan mengatakan seperti itu. Allah mengatakan dalam firman-Nya, dibacakan ayat di atas, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim." Kalau engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam menginfakkan semua yang ada di muka bumi ini, kamu tidak bakal mampu melembutkan hati-hati mereka. Walakin Allah alafa bainahum, tapi Allah jalla wa ala yang melembutkan di antara hati-hati mereka. Ketika antum bisa berjumpa dengan saudara antum, sesama muslimin, sesama ahlus sunnah wal jamaah salafiyin, ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam, jabat tangan, mu'anaqah, cipika-cipiki, dikarenakan tidak pernah ketemu sebelumnya, senyum, bicara, gimana kabarnya antum, sihat, bekhair. Ini nikmat minallah, nikmat yang sangat besar dari Allah, anugerah besar minallah. Ada ukhuwah di antara kalian, ada kesatuan hati di antara kalian. Allah menyatukan hati-hati kalian. Tidak ada permusuhan di tengah-tengah kalian, tidak ada perselisihan di tengah-tengah kalian. Jaga itu. Itu nikmat yang sangat besar, bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang ringan. Besar itu, nikmat yang sangat besar itu, dan besar pula pahalanya. Jaga ringan, baru terasa ketika dicabut nikmatnya la qadarullah. Resapi itu, antum kumpul semua di masjid ini. Ki jenenge masjid apa ki? Masjid Abdurrahman bin Auf. Lagi jalan, tulisannya kelihatan. Masya Allah. Itu jangan dikira biasa Ustaz, biasa jamaah yang kayaknya. Bukan perkara biasa, itu luar biasa. Ketika antum bisa dengan nyaman, dengan tenang, dengan hati yang lapang, bisa kumpul bersama dengan para ikhwah, sama kaum muslimin, sama ahlus sunnah, kumpul untuk sebuah ibadah, kumpul sebuah amal, amal yang sangat mulia, untuk berjamaah, untuk taklim, dan yang lain-lain. Kumpul seperti ini, Masya Allah ketemu, jabat tangan dengan para ikhwah, luar biasa. Itu nikmatun azimah, namanya nikmatul ukhuwah, nikmatul ulfah, besar itu. Maka ingat selalu nikmat ini, jaga selalu nikmat ini, pelihara selalu nikmat ini. Caranya yang di atas, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Barakallahu fikum. Ada dua hal penting yang disebutkan oleh para ulama untuk menjaga keutuhan kalimat kita, menyatukan langkah barisan kita, menjaga ukhuwah kita. Dua hal penting. Yang pertama adalah masing-masing kita berjuang untuk mewujudkan asbabu taqwiyatil ukhuwah. Masing-masing kita mewujudkan sebab-sebab yang mengokohkan ukhuwah. Saya bawakan secara global, Yang pertama adalah kesamaan manhaj wal aqidah, kesatuan aqidah, persamaan aqidah, persamaan manhajiyahnya. Itu pasti. Beda manhaj akan beda urusan, tidak bakal bisa ketemu. Satukan kalimat, satukan ukhuwah dengan satu aqidah, satu manhaj, satu thariqah dakwah, satu cara ibadah. Kemudian hal-hal yang lain yang dilakukan dalam Islam, barakallahu fikum, saling menyampaikan salam, tebar salam, berjumpa, berjabat tangan, barakallahu fikum, saling menziarahi karena Allah Jalla wa'ala, ta'awun syar'i, tasyawur syar'i, asbab yang membuat kokohnya ukhuwah. Laksanakan. Dan yang kedua kata para ulama ialah meninggalkan segala sesuatu yang memicu adanya pertikaian, adanya perselisihan. Namanya tarku asbabil khilaf wal munaza'at. Meninggalkan semua asbab yang memicu adanya perselisihan atau pertikaian. Tinggalkan semuanya itu untuk mengokohkan ukhuwah, menyatukan langkah, menyatukan kalimat, menyatukan barisan. Apa diantaranya yang dilarang dalam Islam? Dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la tadabaru wala tahasadu wala tabaghadu wala tanajashu wala yabi' ba'dukum 'ala ba'dhin. Kamu jangan saling tadabur, jangan saling memberikan punggung ketika berjumpa, jangan saling melengos. Kamu jangan saling membenci, jangan saling hasad, jangan saling najis. Ini terkait dengan sistem jual beli yang dilarang dalam Islam. Kamu jangan saling najis, jangan menjual apa yang sedang dijual oleh saudara kamu. Di sebentar yang lain, jangan membeli apa yang sedang dibeli oleh saudara kamu. Di sebentar melawat yang jangan meminang perempuan yang sedang dipinang oleh saudara kamu. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Al-muslim akhul muslim. Muslim saudara bagi muslim yang lain. La yadhlimuhu, tidak boleh mendzaliminya. Wa la yahqiruhu, tidak boleh merendahkannya, melecehkannya. Wa la yakdzibuhu, tidak boleh mendustai dia, membohongi dia. Wa la yakhdhuluhu, tidak boleh membuat dia lemah, mengebosi dia, melemahkan dia. Wa la yuslimuhu, dan jangan menyerahkan dia pada musuhnya. At-taqwa hahuna, takwa di sini kata Rasul. Menegaskan bihas bimri minasyar ayah kirahahul muslim. Cukup orang dikatakan jahat ketika dia merendahkan saudara yang muslim. Al-muslim akhul muslim. Muslim itu bagi muslim dikatakan haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Ini semuanya poin-poin pelarangan dalam Islam. Tindakan-tindakan di atas ketika dilakukan na'udzubillah akan merusak ukhuwah, memunculkan perselisihan, memusuhkan permusuhan dan pertikaian. Maka dilarang. Jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan. Maka tinggalkan. Jika ada yang diupayakan, ada yang tinggalkan, barakallahu fikum. Dan ini merupakan amal besar dalam Islam. Ini dalam perkara muamalat. Dan ini memiliki peran yang sangat besar terkait dengan tarbiyah dan dakwah kita. Langsung berefek kepada babul da'awan. Ketika kita i'tisam bihablillah, bersatu di atas tali Allah, ada mutafarruq, tidak berpecah belah. Ketika kita ukhuwah islamiyah dengan keislaman kita, dengan keimanan kita, melaksanakan asbab yang mengokohkannya, meninggalkan semua asbab yang membuat rusaknya ukhuwah, ini langsung berefek kepada dakwahnya kita. Dakwah Islam itu akan semakin indah, semakin besar dan berkembang ketika semua dai-dainya, ketika semua kaum muslimin mendakwakan Islam dengan prinsip yang sama, mendakwakan prinsip-prinsip di atas, mengajak orang bersatu padu, bersatu di atas Islam. Jangan berpecah belah. Ketika mengajak orang berukhuwah Islamiyah, jangan berselisih. itu dakwahnya akan kokoh, dakwah itu akan indah, akan kuat. Satu langkah dalam dakwah, satu kalimat dalam dakwah, satu barisan dalam dakwah menjadi sangat bagus dakwahnya, sangat indah dakwahnya, kokoh, kuat, berjalan dengan baik, juga tarbiyahnya barakallahu fiik. Akan muncul di sana samaratun jalila, buah indah, hasil-hasil yang indah yang diharapkan dari semua peristiwa tadi. Akan muncul yang namanya semangat ta'awun ala birri wa taqwa. Kata para ulama, semangat ta'awun itu ketika satu semuanya, satu hati, satu langkah, satu kalimat, bersatu, tidak ada permusuhan, tidak ada perselisihan. Akan muncul ta'awun yang indah. Ta'awun, saling bantu-membantu, ala birri wa taqwa, dalam bab dakwah, dalam perkara tarbiyah, dan yang lain-lainnya akan muncul dan berjalan dengan baik. Akan muncul yang namanya at-tasyawur, saling musyawarah, koordinasi yang baik, berjalan dengan bagus. Akan muncul tafahum, saling memahami karakter di antara kita semuanya, saling memahami, saling mengisi. Ada ta'afi bainana, ukhuwah di antara kita menjadi bagus. Dan yang lain-lain akan muncul dengan indahnya tazawur fillah, saling menziarahi karena Allah, adanya muasa, saling menyantuni, suka dan duka bersama. Semua perangai-perangai yang akan muncul dari poin-poin tadi. Dan kembali pada pembahasan awal, dan prinsip inilah yang sangat-sangat membantu kita sebagai umat Islam untuk bisa mendapatkan yang namanya malam qadar. Dipahami ini, dibahas awal tadi. Ini. Ketika Rasulullah SAW memberitakan yang menghalangi kita untuk mengetahui ta'yin, penegasan, penetapan malam qadar, yang menghalanginya adalah perselisihan di antara kaum muslimin. Maka maknanya adalah di antara sebab umat Islam bisa mendapatkan, menemukan malam qadar ketika mereka bersatu padu. Mereka bersatu dengan keimanannya, dengan akidahnya, dengan prinsipnya, berukhuwah Islamiyah, bersaudara di antara mereka, tidak ada ikhtilaf di antara mereka, tidak ada permusuhan di antara mereka. Itu yang membuat mereka semua insyaallah taala bisa menggapai malam qadar, mendapatkan keutamaan malam qadar. Ini yang penting untuk diingatkan. Kadang lalai bayangannya dengan semata-mata semangat ibadah, semangat beramal. Iya, tidak salah itu, tapi jangan lupa hatinya harus satu. Ya, kalimatnya harus satu, langkahnya harus satu, harus ada persatuan di atas hablullah, jangan berpecah belah, harus berukhuwah, jangan bertikai. Itu yang paling penting. Barakallahu fikum. Mereka-mereka inilah yang akan merasakan lezatnya ibadah, lezatnya beramal saleh, ketenangan, kedamaian, kenyamanan dalam hati ketika ibadah, terutama di Ramadan, terutama di malam-malam akhir Ramadan. Itu dia dengan nyaman ibadahnya. Ketika itu hati dia bersih, tidak ada permusuhan, wala ikhtilaf dan segala macam. Bersih hati antum dari semua orang. Antum ibadah, nyaman ibadahnya antum. Antum tilawah, khusyuk tilawahnya antum. Yang antum fokuskan, yang antum baca, fokus baca Al-Quran. Ibadah antum qiyamul lail dengan tenang, doa atau juga dengan tenang, nikmat. Dan dengan hati itulah kita semua kaum muslimin berjuang untuk mendapatkan yang namanya malam qadar. Jangan engkau rusak hal-hal yang besar dan indah itu dengan perselisihan, dengan pertikaian, dengan permusuhan. Tinggalkan semuanya itu. Apalagi sama-sama muslim, sama-sama berjuang di atas sunnah, berjuang berislam dengan bimbingan sunnah. Perkuat ukhuwah kita, perkuat ulfah kita, bersatu di atas hablullah, satukan kalimat, satukan langkah, satukan barisan untuk prinsip yang kokoh untuk dakwah yang semakin bagus, untuk interaksi ukhuwah yang baik, dan untuk kebaikan dan perbaikan ibadah kita, terutama di Ramadan, terutama di penghujung Ramadan, terutama di malam-malam akhir Ramadan, terutama perjuangan untuk mendapatkan yang namanya malam qadar. Semoga Allah Jalla wa'ala berikan taufik kepada kita semua, diberi kesempatan untuk mengisi penghujung Ramadan dengan sebaik mungkin. Hanabitina asam, dikarenakan ujung Ramadan itu merupakan penentuan. Menutup ya, ada sebuah kalimat yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di kitab beliau Majalis Syahri Ramadan, di pembahasan akhir fi khitab syahr, pada penutupan bulan. Belum akan sebuah kalimat di situ bahwasanya ujung Ramadan, penghujung Ramadan saksi bagi antum sekalian. Imma syahidun lakum wa imma syahidun alaikum. Kalau lakum untuk kebaikan antum, berarti antum mengerjakan amal yang mulia, amal yang saleh, amal yang baik, menjadi saksi bagi antum, antum beramal kebaikan di penghujung Ramadan. Atau alaikum na'udzubillah, atas kalian, ketika sebagian orang di penghujung Ramadan justru malah lalai, malah gak ada semangat ibadahnya, malah mengendor, malah banyak dosa segala macamnya. Alaikum, penghujung Ramadan akan bersaksi atas kalian, atas kejelekan kalian, atas dosa-dosa kalian. Maka para salaf terdahulu memberikan nasihat kepada kita semua, di penghujung Ramadan justru lebih meningkatkan semangat amal ibadah. Diingat baik-baik, tolong jangan sampai di ujung Ramadan yang Anda dapatkan su'ul khatimah. Berjuanglah untuk mendapatkan khatimatul khair di penghujung Ramadan. Ketika antum wada' Ramadan, itu bahasa mereka, antum wada' Ramadan, berpisah dengan Ramadan, berpisah di atas amal soleh, berpisah dengan Ramadan dengan amal soleh, di atas amal soleh. Itu ciri-ciri husnul khatimah yang kau raih ketika Ramadan. Maka hunawitina asyakumullah, detik-detik akhir, hari-hari akhir Ramadan sangat menentukan sekali. Innamal amalu bil khawatim, yang namanya amal terkait khatimahnya. Maka berjuanglah di sisa hari dengan semua amal kebaikan, sekuat tenaga, sebisa mungkin. Dan di antara caranya, ukhuwah dijaga, persatuan dijaga, hilangkan permusuhan, perselisihan, pertikaian, dan segala macamnya. Hilangkan semuanya itu, dan banyak berdoa kepada Allah Taala. Semoga diberi taufik, beri hidayah, beri ma'unah, beri kemudahan-kemudahan bisa menyelesaikan Ramadan tahun ini 1444 Hijriah dengan khatimatul khair. Semoga Allah memberikan manfaat dan berkah semua. Dan saya akan cukup sekian. Semoga manfaat. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.